fi mashru'iyatil jam'i bainas salatain wa man yubahu lahu dzalik. Pembahasan pertama tentang disyariatkannya menjamak antara dua salat. Dan siapa saja yang dibolehkan untuk menjamak dua salat di dalam satu waktu. Yubahu bis safar alladhi tuksoru fihi sholah al-jam'u baina adh-dhuhri wal-'ashri wal-maghribi wal-'isha'i fi waqti ihdahima. Dibolehkan dalam safar yang padanya disyariatkan mengqasar salat, dibolehkan untuk menjama antara zuhur dan asar, dan menjama antara maghrib dan isya di salah satu waktu dari keduanya. Dibolehkan dalam safar yang disyariatkan padanya mengqasar sholat, ya, itu safar yang sudah boleh mengqasar sholat, ya, disyariatkan padanya atau dibolehkan padanya menjamak antara dua sholat, yaitu sholat duhur dijamak dengan sholat asar, atau sholat maghrib dijamak dengan sholat isya, dikerjakan pada salah satu waktu dari keduanya. Jika dikerjakan di waktu naam sholat yang lebih awal, ya, maka dinamakan dengan jamak at-taqdim. Ya. Adapun jika dikerjakan naam pada waktu sholat yang berikutnya, ya, maka dinamakan dengan jamak at-ta'khir. Ya. Misalkan antara zuhur dengan asar. Jika dikerjakan pada waktu zuhur, naam dinamakan dengan jamak at-taqdim. Dan jika dikerjakan pada waktu asar, dinamakan dengan jamak at-ta'khir. Nah. Demikian pula dalam sholat maghrib dan isya. Jika dikerjakan pada waktu maghrib, dinamakan dengan jamak taqdim. Dan jika dikerjakan pada waktu isya, maka dinamakan dengan jamak at-ta'khir. Nah, dibolehkan bagi musafir yang safarnya telah disyariatkan padanya mengqasar sholat, ya, dibolehkan baginya untuk menjamak dua sholat dikerjakan dalam satu waktu. Apa dalilnya? Li hadithi Mu'adz. Dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla zayg asy-syams akhkhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'ashr yusallihima jami'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, beliau jika beranjak melakukan perjalanan untuk naam melanjutkan perjalanan ke perang Tabuk, ya, jika beliau beranjaknya sebelum matahari tergelincir, ya, sebelum zuhur maksudnya, maka beliau mengakhirkan zuhur sampai beliau menjamak, ya, menggabungkan antara zuhur naam dengan asar. Ya, itu beliau menjamak zuhur ke sholat asar. Beliau melaksanakan dua sholat tersebut dalam satu waktu, yaitu di waktu asar. Ya, ini jika beranjaknya sebelum tergelincirnya matahari, yaitu sebelum waktu zuhur. Jika berangkat sebelum waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan zuhur, sholat zuhurnya nanti dikerjakan pada waktu asar. Kemudian wa idar tahala ba'da zaigi syams shallal dhuhra wal asra jami'an tsumma sara. Dan apabila beliau berangkatnya setelah tergelincirnya matahari, sudah masuk waktu zuhur, ya, maka beliau salat zuhur dan asar sekalian. Ya. Salat zuhur dan asar. Tsumma sara. Kemudian barulah beliau berjalan atau berangkat. Wa kana yaf'alu mithla dzalik fil maghrib wal isya, dan beliau melakukan hal yang sama yang beliau lakukan terhadap salat zuhur dan asar. Beliau lakukan itu juga pada salat maghrib dan isya. Berarti jika na'am mulai melanjutkan perjalanan lagi sebelum waktu maghrib, sebelum masuk maghrib, maka beliau mengakhirkan maghrib, nanti dikerjakan pada waktu isya sekalian jamak na'am takhir. Dan jika na'am telah masuk waktu maghrib, ya, belum beranjak, ya, belum berangkat lagi, sudah masuk waktu maghrib, maka beliau melaksanakan sholat maghrib dan isya sekaligus. Nah, dengan jamak at-taqdim. Nah, baik, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis hasan. Nah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Al-Irwa. Nah. Ini dalil disyariatkannya menjamak salat. Nah. Bagi musafir. Nah. Baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Wa sawa'un kana sa'iran am nazilan. Kemudian sama saja safarnya itu safar yang sa'iran, yang jalan terus, jalan istirahat sebentar, jalan lagi istirahat sebentar, jalan lagi, sa'iran namanya. Aun am nazilan, atau safarnya safar nazil, safar yang singgah, singgah beberapa hari di situ. Setelah itu lanjut lagi perjalanan. Nah, jadi sama saja safar sa'iron atau nazilan. Safar yang jadu sa'ir, yang jalan terus, atau safar yang nazilan, yang singgah. Li'annaha rukhsatun min rukhsis safar. Karena ini merupakan rukhsah keringanan dari keringanan-keringanan ketika safar. Sehingga sama saja baik safar yang sa'ir atau yang nazil. Falam yu'tabar fiha wujudu sa'ir kasa'iri rukhsihi. Maka karena ini adalah rukhsah dalam perjalanan safar, maka tidak teranggap na'am harus adanya sa'ir, harus adanya jalan terus. Nah. Taib. Artinya tidak mengharuskan adanya sa'ir, jalan terus, ya, baru dibolehkan menjamak sholat, ya, tidak. Ini rukhsah dari rukhsah safar, sehingga na'am tidak disyaratkan adanya sa'ir terus menerus. Kasa'iri rukhsihi, seperti keringanan-keringanan di dalam safar yang lainnya. Nah, seperti keringanan-keringanan yang lain yang dibolehkan ketika safar. Seperti apa? Nah, puasa misalkan. Boleh musafir untuk berbuka di siang Ramadan. Sama saja safarnya safar sa'ir, safar yang jalan terus, dengan safar nazil, safar yang singgah. Nah, baik, singgah di situ misalkan 2 hari atau 3 hari, tapi dia musafir. Illa annal afdal lin nazil adamul jama'. Hanya saja yang lebih utama, yang lebih baik bagi safar yang safarnya nazil, safar yang singgah 2 hari di suatu tempat misalkan, 3 hari di suatu tempat. Nah, yang lebih afdal baginya adalah adamul jama', tidak menjamak. Jadi sholat setiap pada waktunya. Ini yang lebih afdal. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yajma' bi Mina wa qad kana nazilan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menjamak sholat ketika di Mina. Ya. Dan beliau di Mina safarnya safar nazil tentunya. Nah, karena beliau tinggal beberapa hari di situ. Nah, tinggal beberapa hari ya, tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Taib, nazil. Tinggal beberapa hari di Mina. Ini safar nazil. Dan beliau melaksanakan sholat di Mina setiap pada waktunya. Sholat duhur ya pada waktu duhur. Sholat asar ya pada waktu asar. Sholat maghrib pada waktu maghrib. Sholat isya pada waktu isya. Nah, padahal beliau sedang safar. Ini menunjukkan bahwasannya kalau safarnya safar nazil, yang lebih afdol adalah sholat pada setiap waktunya masing-masing. Baik. Ini yang lebih afdal. Dan kalau dia mau menjamak boleh. Ya. Nah, bila dia mau menjamak, nah boleh ya. Karena sama saja safar yang sa'ir atau safar yang nazil boleh padanya menjamak salat. Baik. Kemudian wa yubahul jam'u li muqimin maridin yalhaquhu bi tarkihi masyaqqah. Di antara orang yang dibolehkan untuk menjamak salat. Kalau tadi apa yang pertama? Musafir. Ya, boleh menjamak salat baik safarnya safar sa'ir atau safar nazil. Ya. Yang berikutnya dibolehkan menjamak sholat ya, bagi seorang yang mukim yang sedang sakit. Yang sakitnya ini, nah, jika dia tidak menjamak sholat maka akan mengalami masyakkah, rasa berat. Nah, jadi sakit yang jika dia tidak menjamak sholatnya maka kalau harus sholat di setiap waktunya dia akan mengalami masyakkah, rasa berat. Ya. Nah, maka boleh bagi orang yang sakit walaupun dia mukim untuk menjamak sholatnya. Karena orang yang sakit berat kalau harus naam setiap waktu dia terkena air misalkan berwudu. Ya. Apalagi lagi demam, lagi kedinginan, gerges ya. Nah, dan seterusnya berat baginya untuk nah setiap waktu dia melaksanakan sholat atau dia berat untuk bangun dari ranjangnya atau tempat tidurnya ya, kalau harus setiap kali waktu sholat harus bangun, berat baginya. Nah, karena sedang sakit maka orang yang sakitnya seperti ini boleh menjamak sholat. Atau misalkan dia mau dioperasi ya, mau menjalani operasi ya, yang dioperasinya nanti misalkan malam ya, malam jam berapa ya, atau contohnya siang lah ya. Siang dia mau operasi sekitar jam 3 ya. Nah, atau sekitar jam 4 ya, sudah masuk waktu asar. Nah, atau sebelum masuk waktu asar. maka khawatir dia tidak mendapat waktu asar. Setelah operasi masih ada sisa-sisa biusnya misalkan, ya. Nah, sehingga enggak maksimal untuk melaksanakan sholat, ya. Maka dia menjamak sholatnya di waktu zuhur, dia langsung sholat asar, ya. Di waktu zuhur dia langsung sholat asar. Nah. Atau dia operasinya pagi, siuman-siuman nanti jam asar misalkan, berarti dia lewat duhurnya, maka dia menjamak antara duhur dengan asar dengan jamak takhir. Nah, baik. Al-muhim, seorang yang sakit boleh menjamak sholat, ya. Jika sakitnya itu adalah sakit yang jika dia harus setiap waktu sholat melaksanakan sholat, dia akan mengalami masyakkah, rasa berat, ya. Sedangkan agama ini yusrun, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Nah, banyak keringanan-keringanan. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Banyak keringanan-keringanan di dalam agama ini, ya. Nah, di antaranya ini boleh bagi yang sakit, ya, yang sakitnya seperti ini, ya, jika dia harus sholat di setiap waktu maka berat baginya, maka boleh baginya menjamak sholat. Apa dalilnya? Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalilnya adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya' bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjamak antara zuhur dan asar dan juga menjamak maghrib dan isya di Madinah. Berarti sedang mukim di Madinah. Min ghairi khaufin wala matar, tanpa na'am ada situasi genting wala matar dan tanpa adanya hujan. Jadi beliau sedang mukim tanpa ada situasi genting, sedang takut lagi perang atau apa, ya. Tanpa ada itu, tanpa ada situasi takut, khauf, wala matar dan tanpa ada na'am hujan. Ya. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, min ghairi khaufin wala safar. Beliau menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa na'am ada situasi khauf, takut, wala safar dan tanpa situasi safar. Nah. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Baik. Di mana sisi pendalilannya? Hah? Pendalilan boleh orang yang sakit menjamak sholatnya. Jika orang yang sakit ini berat, kalau harus setiap sholat dia, setiap waktu sholat dia bangun sholat, dia boleh menjamak. Dari mana sisi pendalilannya? Hah? Dari hadis tadi. Enggak disebutkan sakit di sini. Hah? Kenapa? Naam. Baik. Falam yabqa illa udhrul marad. Tidak tersisa kecuali udzur sakit. Kan tadi beliau menjamak di Madinah sedang mukim. Tanpa ada rasa takut, artinya situasi perang atau situasi genting, tanpa ada situasi itu dan tanpa ada situasi hujan. Ya, dan tanpa situasi safar. Ya. Berarti tidak tersisa kecuali udzur apa? Sakit. Nah. Baik. Tidak tersisa kecuali udzur sakit. Nah. Baik. Juga alasannya wali annahu sallallahu alaihi wasallam amara al-mustahadhata bil jam'i bainas salatain. Juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang terkena istihadhah, nah, untuk menjamak dua sholatnya. Nah, orang yang terkena istihadhah boleh menjamak dua sholat. Apa itu istihadhah? Istihadhah adalah darah yang keluar secara terus-menerus. Darah yang keluar secara terus-menerus, bukan darah haid. Darah istihadhah. Darah segar, darah biasa. Karena adanya penyakit, atau karena adanya luka. Baik. Sehingga keluarlah darah, dari tempat keluarnya darah haid. Tapi itu bukan darah haid. Karena kalau haid itu pada waktu-waktu tertentu. Dan ada batas harinya, ada yang memiliki kebiasaan 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, tergantung kebiasaan seorang wanita. Adapun darah istihadhah keluar terus menerus, sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus keluar. Ini darah istihadhah, karena adanya penyakit. Orang yang terkena darah istihadhah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjamak 2 sholat. Wal istihadhatu nau'un minal marad, dan wanita atau istihadhah, dan istihadhah itu nau'un minal marad, salah satu jenis dari jenis marad, sakit. Karena adanya luka. Luka dalam sehingga terjadi istihadhah. Dan istihadhah salah satu jenis dari jenis-jenis penyakit. Ini alasan yang menguatkan bolehnya orang yang sakit menjamak sholatnya. Kemudian waqad qila li Ibnu Abbas fil haditsil madhi, walaupun dalam pembahasan istihadhah nanti ada pembahasan rincinya, apa yang harus dilakukan, apakah sholat di setiap waktu ataukah menjamak, dan bagaimana toharohnya. Itu nanti dalam pembahasan istihadhah, atau mungkin udah lewat ya pembahasan istihadhah. Udah lewat, merujuk kembali ke pembahasan sebelumnya. Kemudian alasan yang lain, waqad qila li Ibnu Abbas fil haditsil madhi, telah dikatakan kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis yang tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya di Madinah tanpa ada situasi takut atau genting dan tanpa ada hujan. Dalam hadis tersebut beliau ditanya, yaitu Abdullah bin Abbas, lima fa'ala dzalik, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut? Qala kai la yuhrij ummatahu, maka beliau mengatakan beliau melakukan itu agar supaya tidak memberatkan umatnya. Beliau sedang sakit, kemudian beliau menjamak sholatnya. Beliau lakukan itu supaya tidak memberatkan umatnya. Karena beliau sangat sayang kepada umatnya dan tidak mau memberatkan umatnya, sehingga beliau mencontohkan bolehnya menjamak sholat ketika sakit. Famata lahikal insanu masyaqqatan wa haraj. Famata lahikal insanu masyaqqatun wa harajun bitarkil jam'i jazalahul jam'u. Maka kapan seseorang mengalami masyaqqah wa haraj, rasa berat, kalau tidak dijamak, salatnya, dia akan mengalami rasa berat kalau harus sholat di setiap waktunya. Maka orang yang seperti ini jazalahul jam'u, boleh dia menjamak sholat. Jika berat tadi, sakit situasinya misalkan, atau tadi wanita yang terkena istihadhah, atau musafir tadi pembahasannya, dan alasan-alasan yang lain. Jika seseorang mengalami masyaqqah, rasa berat, kalau tidak menjamak sholat, maka boleh dia menjamak sholat. Maridun kana au ma'dzurun bi ghairil marad, sama saja dia itu sakit, atau uzurnya bukan sakit. Nah, uzur yang lain misalkan. Uzur yang lain apa tadi contohnya? Khauf, situasi sedang genting, sedang perang misalkan. Nah, sedang ada kerusuhan misalkan. Berangkat ke masjid bisa diserang. Nah. Atau tadi hujan situasinya. Nah. Jadi sama saja udzurnya sakit ataupun selain sakit. Nah, mukiman kana au musafiron, baik dia seorang yang mukim atau dia seorang yang musafir. Jadi sama saja dia mukim atau musafir. Jadi menjamak salat bukan khusus untuk musafir saja, bukan. Mukim pun boleh menjamak salat ketika dibutuhkan. Nah, yaitu ketika sakit, ketika hujan, ya, ketika situasi khauf genting, nah. Dan lain-lain. Fa minal a'dzari allati tubihul jam aidan ghairu safar wal marad. Dan di antara uzur-uzur lain yang membolehkan na'am menjamak salat, selain uzur safar dan selain uzur sakit, adalah uzur-uzur berikut. Yang pertama, al-matarul katsir alladhi yabullu thiyab. Uzur yang pertama, uzur sakit, uzur hujan, apaan? Uzur hujan yang lebat, ya, yang membasahi baju. Uzur hujan yang membasahi baju. Wa yalhaq al-mukallaf bisababihi masyaqqah. Dan mukallaf, ya, dia akan na'am mengalami masyaqqah, ya, karena sebab hujan ini. Nah, karena sebab hujan ini. Ya. Masyaqqah berat baginya. Nah, maka boleh dia menjamak sholat ketika situasinya hujan. Nah, misalkan lagi musim hujan. Ya. Hujan biasanya, kalau sudah hujan di zuhur, biasanya itu sampai maghrib hujan. Ya. Nah, kalau lagi musim hujan demikian. Maka ketika salat zuhur, ya, imam dengan para makmum langsung menjamak salat. Nah, menjamak salat asar, ya. Walaupun sedang mukim, boleh. Nah, karena situasinya sedang hujan, sering hujan. Nah, kalau tidak dijamak akan ada rasa berat, ya. Habis salat zuhur pulang ke rumah kehujanan. Ya. Nanti lagi salat asar berangkat lagi kehujanan lagi. Nah, ya, karena masih hujan, maka berat. Nah, apalagi ya kalau kita sekarang bajunya banyak, ya, di lemari bertumpuk-tumpuk. Bagaimana kalau orang yang punya hanya satu baju? Nah, ya, nggak punya baju yang lain, cuma punya itu saja. Kalau itu basah, ya, nah, ya, dia harus menanggalkan bajunya dan tidak berbaju, harus di rumah. Ya. Nah. Al-muhim, kalau dia berat, ya, ketika terjadi hujan harus setiap sholat datang, ya, maka boleh imam menjamak sholat agar makmumnya tidak merasa berat, ya, tidak merasa berat kalau harus setiap sholat datang. Nah, ini ketika situasi apa? Hujan. Nah, boleh menjamak sholat ketika hujan. Nah, sehingga nanti jamaah ketika asar, nah, lagi masih hujan, ya, maka mereka apa? Sudah sholat, ya, sudah tenang, enggak harus pergi lagi ke masjid. Nah, ya. Dalilnya tadi, hadis tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah ketika mukim, tanpa ada situasi genting, tanpa ada hujan. Artinya, kalau situasi genting, beliau biasa menjamak. Dan ketika ada situasi hujan, beliau menjamak. Nah. Yang kedua, uzur yang kedua, al-wahlu wattin. Kalau bahasa kita, banjir atau lumpur lah, ya. Nah, lumpur atau becek. Nah, lumpur atau becek jalannya. Wa dzalika idza kana yashuku 'alan nas bisababihi al-mashy. Dan itu jika apa? Manusia berat kalau harus berjalan di atas jalan itu. Nah, manusia berat kalau harus bolak-balik ke masjid melalui jalan itu. Ia berlumpur, ia becek, ya. Nah, dan seterusnya. Maka boleh bagi imam untuk menjamak sholat. Ya, ketika situasinya seperti ini, banjir misalkan. Ya, banjir enggak surut-surut, bisa sampai malam. Nah, maka masyakoh kalau orang harus dalam setiap waktu harus ke masjid, maka boleh imam menjamak sholat. Ya. Nah, apalagi orang yang sedang kebanjiran, sedang siaga satu di rumah, ya, menjaga barang-barangnya. Nah, atau jalannya yang naam becek misalkan, ya. Nah, yang mana manusia masyakoh berat kalau harus berjalan di atas jalan itu. Nah. Ya, kalau di kota mungkin nggak didapati ya jalan becek. Ya. Kalau di kampung-kampung kan banyak ya, jalan becek. Ya. Apalagi jalan desa-desa terpencil. Ya. Nah, dia harus pakai sepatu bot misalkan ya. Nah, apa ini beceknya sampai apa ini bahasanya? Belebes, tahu belebes nggak? Bahasa Jawa itu ya. Sampai ke naam apa ini lututnya misalkan jalannya ya. Atau sampai ke betisnya ya. Jadi jalan di jalan tapi kayak jalan di sawah gitu bahasanya. Nah, ini berat kalau harus setiap kali waktu harus ke masjid, maka boleh imam menjamak sholat. Yang ketiga, ar-rihu syadidah al-baridah allati takhruju 'anil 'adah. Angin yang kuat, yang dingin, yang tidak biasanya. Nah, angin terus. Nah, ya, anginnya kuat, dingin. Nah, ya, atau badai mungkin ya, angin badai yang terus, nah, yang manusia nggak berani keluar, ya, di rumah saja. Wa ghairi dzalik minal a'dzar allati yalhaqu bil mukallaf masyaqqah idza tarakal jam'a ma'aha. Dan yang selain itu dari uzur-uzur yang lain yang seorang mukallaf akan merasa berat kalau tidak menjamak sholat di situasi-situasi di atas. Nah, atau pada situasi-situasi di atas. Berat dia kalau enggak menjamak sholat. Maka boleh baginya untuk menjamak sholat. Nah, ketika angin kencang, dingin. Nah, ya, berat bagi orang untuk setiap waktu sholat keluar. Ya, karena harus menghadapi angin ini. Nah, angin yang kencang, yang dingin, maka boleh imam menjamak sholat duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, sehingga dalam sehari semalam kaum muslimin hanya keluar misalkan 3 kali ya. Nah, waktu duhur, waktu maghrib, dan waktu subuh. Nah, baik, ini meringankan mereka ketika situasinya sedang musim angin kencang misalkan angin terus. Nah, ya, nah. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua yang terakhir. Fi hadil jam'i al-masyru', tentang batasan jamak yang disyariatkan. Wa hadul jam'i al-masyru' huwa al-jam'u baina salati dzuhri wal 'asri wal maghribi wal isya'. Binisbati lil musafir wa man fi hukmih. Batasan jamak yang disyariatkan adalah jamak antara zuhur dengan asar dan jamak antara maghrib dan isya. Nah, ini bagi seorang musafir dan yang sehukum dengannya. Nah, bagi seorang musafir dan orang yang sehukum dengannya. Wa kadzal jam'u fil hadar bisababil matar wa ma fi hukmihi. Demikian pula menjamak ketika mukim, ya, dengan sebab hujan atau yang sehukum dengannya. Nah, Fayajuzu bainal isya'ain wadzuhrain. Maka boleh di situasi tadi, baik musafir atau mukim. Kalau musafir, na'am, menjamak zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Demikian pula mukim, boleh menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya, na'am, karena sebab hujan dan yang lainnya yang sehukum dengannya. Boleh menjamak antara isya'ain, dua waktu isya, yaitu maghrib dan isya, wadzuhrain, dan dua sholat duhur, yaitu duhur dan asar. Nah. Li hadis Ibn Abbas qabla qalil. Karena hadis Abdullah Ibn Abbas yang baru saja kita baca. Wa qad fa'alahu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum. Dan sungguh ini telah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Walianna al-illata min al-jam'i bain al-isya'ain wa wujudul masyaqqah. Dan juga karena illah alasan. Naam, bolehnya menjama antara dua salat isya, yaitu salat maghrib dan isya. Alasannya adalah wujudul masyaqqah, adanya masyaqqah, rasa berat. Wa hiya fi dhuhrain aidan, demikian pula pada salat dua zuhur, yaitu zuhur dan asar. Naam, juga adanya rasa berat. Naam. Maka boleh menjama antara keduanya. Ini batasan jama yang disyariatkan. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, taib nggak boleh menjama antara apa? Asar dengan maghrib, nggak boleh. Nah, atau isya dengan subuh, ini nggak boleh. Nah, ya. Yang boleh hanya zuhur dengan asar, kemudian maghrib dan isya. Nah. Hanya ini diperbolehkan. Juga enggak boleh menjamak na'am langsung 5 salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, na'am sekali ya, enggak boleh. Nah. Baik, yang diperbolehkan hanya ini, zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Na'am. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.